te la kangai Yesu masia Bele, babangi sakanga ite, oyo asimba bomo iranga. Elombe mobali kombo na ye, Yesu Masia. Mobundeli nanga, ekimelo nanga. Ibanga yatalo makasi. Atabanguna bayebele babangi sakanga ite oyo asimba bomoi nanga elombe mobali kombola ye Yesu Masia mobuteli nanga eki melo nanga libanga na kalo Sinanga